قال المصنف رحمه الله تعالى قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستمرين شرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأصل بلفظ مجاز وتبسط البذى بوعل منجز وتقتضي رضا بغير سخ طريقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حيث تفضيل مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وفيرة لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كساقم واسم نفير ثم حرف الكلم وحيده كلمة والقول عما كلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وألا مسند للاسم تمييز حصل بيت فعلت وآتت ويفعل ونون أقبل لنا فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتمزاس بالنور فينا الأمر إلا مفهم والأمر إن لم يكن للنور محل فيه هو اسم نحو صوى حيهل والاسم منه مغرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه البضعي في اسم جتانا والمعنوي فيما توافي هنا وكنيابات عن الفعل بين تأثر وكافتقار أصيلة ومغرب الأسماء ما قسليما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعراب مضاريا إنعاريا من نون تفعيل مباشر ومن نون إناث كيرعن منفوت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه زفة وزكاس وضم كأين أمس حيث والساكن كم ورفع ونسب جعل الإرابة لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فرفع من ضم واسبا فتحا وجل كسر كذكر الله عبده يسر وجزم تسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء خبان نامر ورفع بواو واسبا بالالف وجر بياء ما من الاسماء اصف من ذاك ذو ان صحبة ابانا والفم حيث الميم منه بانا اب اخ حم كذاك وهان والنص في هذا الاخير احسن وفي اب وتاريه يندور وقصرها من نصهن اشهر وشات ذا الاعراب ان يضفنا لنك جاء اخو ابيك زعتينا بالالف ارفع المثنى وكنا اذا بمضمر مضافا مسينا كلتا كذاك ثاني وثنتان كابنين وابنتان يجريان وتخوف لها في جابئها الالف جر ونصبا بعد فات قد الف ورفع بواو وبي يجر وانصب سالم جمع عامر ومذيب وشبه ذني وبه عشرون وبابوه الحق والأهلون أولو وعلمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابوه ومسحين قد يرز الباب وهو عند قوم نطر ونون مجوع وما به التحفص وقل من بكسره نطأ ونون ما سني والملحق ببعاس ذاك استعمله فتبه وما بيت وآلف قد جمع يكسر في الجر وفي النسم مع كذا أولات والذي اسما قد جعل كأزرعات فيه زعيد قبل وجر بالفتحات ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكن بعد أرادف واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحث هذا الجزم والنسب سيما كلم تكوني لترومي مظلما وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى المرتقي ما كريما فالأول الإرام فيه قدير جميعه وهو الذي قد مصير وثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينا كذا أيضا نجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف النوي فيه غير الجزم وامد نسب معك دو عرمي ورفع فيه منوي واهزف جزيما ثلاثهن تقضي حكما لازما نقيرة القبيل المؤثر أو واقع موقي ما قد ذكر وغيره معرفة كهمذي وهند وابن والغلام والذي فما لي ذي غيبات أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يمتدى ولا يلي إلا اختيار أبدا كالياء والكاف من ابن أكرم والياء والها من ساليه ما ملك وكل مضمر له المنى يجب ولفظ ما جرى كلفظ ما نسب للرفع والنسب وجر ناصر كعلف بنا فإننا لنا المنى وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم ومن ضمير رفع ما يستاثر كفعل وفي نغت بن إثاشور وذو ارتفاع وانفصال أناه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أوصل هاسليه وما أشبهه في كتب الخوف انتمى كذاك اختاليه واتصال أختار غير اختار انفصال وقدم الأخص في انتصار وقدم المشيط في انفصال وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيه الغيب فيه وصلا وقبل أن نفسي مع الفيل تزم نون وقايات وليس قنوزم وليتني فشى وليتي نذر ومع لعل كسوى كن مخيرا في الباقيات واضطرارا خفف مني وعني بعض من قد سلف وفي لدني لدني قال وفي قدي وقد الحث أيد القجافي اسم يعين المسمى منطق علمه كجعفر وقرنق وقران وعادل ولحيق وشقام وهلات وواشق واسما اتى وكنيات ولقبا واخر ذا ان سواه صاحبا وان يكون مفردين فاعرف حتما والا اسمي الذي رادف ومنه منقول كصاد واسا وذو رجال كسعاد واودا وجمرات لما بمات ركبا ذا إن مظال وهتم عريبا وشاء في العلام ذو الاضافه كعبد شمس وابي قحافه ووضعوا لبدل الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عمي ذاك عمرية للأقرب وهكذا سعالات لثعلب ومثل برجت لما بر وكذا فجري علام للفجرة بذل مفرد مذكر أشي بذي وزهتي ساعة الأنثى وذاني ثاني للمثنى المتف وفي سواه ذاني تيني تضيع وبأولى أش لجم متقل والمد أولى ولد المد انطق بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا أو هاهنا أش إلى ذا المكان وبه الكاف سنا في المد أو بثمف أو هن أو بهنالك انطقا أو هن موصول أسماء الذي الأنثى والياء إذا ما سني لا تثبت بل ما تريه أوليه العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة ونون ميزان واتين شديدا أيضا نتويد ميزاك قصيدا جاء الذي الأولى الذين متقى والمد وبعضهم بالوير فالنطق باللات ولا إلاتي قد جميع ولئك الذين نزل وقع ومن وما وأن تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند ضيء شهر وكاللات أيضا لديهم ذات ومضيع اللات أتى ذوات ومثل ماذا بعد ما سفامي أو من إذا لم تلقى في الكلام وكلها يلزم بعده سين على ضمير لائق مشتملة وجملات وشبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه قفل وصفات صريحة سينات وكونها بمر بالأفان قل أين كما عربت ما لم تضف وسود غسيا ضمير انحذف وبعضهم عرب مطلقا وفي ذا الحفي أي غير أن يقتفي إن يستطى الوصل وإن لم يستطى فالحث نزل وأبوا أن يختزل نصرها المقل وصل مكمل والحث عندهم كثير منجلي في عيد متصل إن انتصب بفعل أو وصل كمن رجو يهب كذاك حث ما بوصل خفض كأنت قاض بعد أمر من قاد كذا الذي جر بما الموصول أجر كمر بالذي مرته فهو أبر الحرف تاليف أو اللام فقط فنمات عرفت كل فيه النمط وقد زاد لازما كاللات والآن والذين ثم اللات والاضطرار كبنات أو بري كذاك وطيت النفس يسسري كذا وطيت النفس يكسسري وبدل الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقيل كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحثه سيان وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصوب والعقبة وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصوب والعقبة وحذف الذي إن تنادي أو تضيف أو جما في غريمة قطا حذف مبتدا زيد وعاذر قبر إن قلت زيد عاذر معني تذر وأول مبتدا وثاني فعل نزل في أسان زاني وكسوى كسهام النفي وقد يجوز نحو فايز أولو الرشد وثاني متادا وذلث الخبر إن في سوى الإفراد تلقى نستقر dengarkan ya baik-baik jangan malah ngantuk jangan sampai ada orang yang menyangka kita rajin malamnya sholat tahajud sehingga lepas ngantuk wasani mubtadan wadhal wasu khabar in fi siwal ifradi tibqa nistaqar ya rab hamzah wasani mubtadan wadhal wasu khabar wa huwa harfu anfin athani mubtada'un marfu'un bil ittida wa 'alamatu rafihi dhammah muqaddarah 'ala al ya' mahdhufah malam yuzur ya athiqal متدا خبر مرفوع ولم ترفه الضمة مقدرة على الألف ملم يذور يا التعذر وهو حرف عطف ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع معطوف على ما قبله الرسول Al-Masu badal liza badal marfu'in marfu'un mithluhu wa amatra fihi dhammah. Khabar. Khabar. Khabar khabar. Ulang sekali. Wa harfu 'atfin za ismu isharatin mabniyun 'ala sukun fi mahnufin mubtada. Al-Masu badal liza wa badal marfu'in marfu'un mithluhu wa amatra fihi dhammah. Khabar. Khabar marfu'un wa amatra fihi ad-dhammah wa sukun al-waqf. Ya. Mubtadan itu aslinya mubtada'un. Hanya saja diganti hamzahnya menjadi alif. Jadilah mubtadan. Kemudian di situ ada pertemuan dua sukun. Sukunnya ada pada alif dan sukunnya ada pada tanwin. Maka jadi mubtadan. Jadi mubtadaun. Hamzahnya diganti alif. Mubtadan. Kemudian ada pertemuan dua sukun. Sukunnya ada pada alif dan sukunnya ada pada tanwin. Jadilah mubtadan. Demikian kata As-Subban. Setelahnya. Hasan. Infisi walifro ditipkoni sakar di Arab. In syartiyah fi harfu jar ya siwa majrur bi ismun majrur ism majrur bi fi madu jarihi kasam muqaddarah wa huwa mudhaf al-ifrad al-ifrad mudhafun ilayhi wa madu jarihi kasah zahir ala akhirhi al-jar wal majrur wal jar majrur mutaalliq bi istaqar istaqar al-ati sawalan datang tibqan tibqan hal li dhamir musatir fi istaqar al-ati. Ya, istaqor. Istaqor fi'il madhi mabni al-fathi wa fa'iluhu dhamirun mustadun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila. Tapi istaqor gimana ya Rabbi? Fi'il madhi mabni al-fathi. Terus fi mahalli? Fi mahalli jazmin. Ya, fi'lu syarat. Fi'lu syaratin. Mana jawab syaratnya? Mahdhuf. Takdirnya apa? In fi siwal ifradi tabqan istaqor fathani mubtada. Fathani mubtadan wadhalasu khabar tibqan. Itu isim dengan makna isim fa'il mutabiqan. Seperti syibah maknanya musyabih. Tibqan itu isim ya, maknanya mutabiq isim fa'il. Seperti syibah maknanya musyabih. Maknanya musyabih. Apa maknanya Luqman? Infisi walifradi tibqan istaqar. Apabila pada dari awal wasani mubtadan ya. Wasani mubtadan dari situ. Dan yang kedua mubtada dan yang satu lagi nya wasaf sebagai khabar. Ya, dan wasaf ini sebagai khabar. Khabarnya kapan itu? Apabila pada selain ifrad dia cocok selaras. Ya, in istaqarra fi siwal ifrad apabila apa istaqar terjadi pada Selain mufrad dalam keadaan apa? Selaras cocok. Ya. Apanya cocok? Terjadi mutabaqah kesesuaian antara apa? Mubtada dan khabar dalam hal musanna sama-sama musanna sama-sama apa? Jamak, sama-sama musanna dan sama-sama jamak. Kita lanjutkan ya pembahasan catatan kaki dari Syekh Muhammad Huidin yang kedua. Yang kemarin baru kita baca yang pertama ya. Yang kedua. Wal amru tsani annahu ma'a jawazil wajhayni fi ma dzakarna min hadhihi suwar fa inna ja'la al-wasf mubtada'an wal marfu' ba'dahu fa'lan adna 'anil khabari arjah min ja'li al-wasf khabaran muqaddama. Yang kedua adalah bahwasanya meskipun boleh dengan dua sisi, tadi yang boleh dua sisi yang disebutin apa? Apabila wasf dan apa? Marfu'nya sama-sama mufrad atau wasofnya yashtarik fihi al-mufrad wal-musana wal-jama' itu boleh dengan dua sisi. Tanbih yang kedua adalah bahwasanya bersamaan dengan bolehnya dua sisi ini sesungguhnya menjadikan wasof sebagai mubtada dan yang marfu' setelahnya sebagai fa'il yang mencukupi dari khabar itu lebih rajih, lebih bagus daripada menjadikan wasof sebagai khabar muqaddam. Ini demikian dikarenakan li'anna ja'ala khabaran muqaddaman fihi al-haml ala syi' mukhtalafi. Demikian karena akan menjadikan dia wasaf itu sebagai khabar yang muqaddam, di situ ada perbuatan membawa kepada sesuatu yang diperselisihkan. Ini sesuatu yang diperselisihkan. Kenapa idul kufiyun la yajawizuna taqdimal khabar ala al-mubtada asla? Karena orang-orang Kufah tidak membolehkan untuk mendahulukan khabar di atas mubtada sama sekali. Terjadi khilaf nantinya. Keluar dari khilaf kalau kita ambil ya pendapat yang ini, yaitu menjadikan wasaf ini sebagai apa? Mubtada dan yang setelahnya fa'il. Wa ma hadza fa taqdim wa ta'khir khilaful asl 'inda al-Basriyyin. Di sisi lain, taqdim dan ta'khir itu menyelisihi hukum asal di sisi orang-orang Basrah. Hukum asalnya ya apa? Taqdim mahaquhu taqdim wa ta'khir mahaquhu ta'khir kan? Mubtada haknya diawalkan, khabar diakhirkan. Tanbih yang ketiga. Ini sudah dibaca belum ini maknanya nih? Sama ya seperti yang kita baca, dibaca lagi enggak? Wal amru salih tanggung ya. Anna mahala jawazil wajhain, bahwasanya tempat diperbolehkannya dua sisi adalah apabila la yamna min ahadihima mani', tidak ada penghalang yang menghalangi dari keduanya. Fa idza mana min ahadihima mani' ta'ayyana al-akhar, apabila ada penghalang yang menghalangi salah satunya maka mesti ya ditetapkan yang lain. Contoh araghibun anta an alihati, mesti ditetapkan araghib sebagai apa? Mubtada, anta sebagai fa'il karena ada penghalang. Apa penghalangnya? Adanya pemisah menyebabkan apa? Antara raghib dengan apa? Ma'mulnya ada pemisah yang ajnabi anta. Fi qawlika, dan contoh dalam ucapanmu ahadirun al-yawma ukhtuk, ini juga sama. Ya, yamtani' terhalang untuk menjadikan wasaf sebagai khabar muqaddam. Adapun dalam ayat telah disebutkan penjelasannya. Kemudian di sini ada tanbih yang lain ini. Bagus, cuma panjang itu. Mau dibaca enggak nih? Nomor 2 itu, halaman 192. Hah? Baca ya. Perhatikan di sini uhibbu an nujalli laka haqiqata hadhihi masalah, aku ingin menerangkan kepadamu hakikat pembahasan ini. Wa ubayyin laka ilalaha wa asbabaha bayanan la yabqa ma'ahu labsun 'alaika fi suratin min suwariha. Aku ingin juga menjelaskan kepadamu illah-illahnya dan sebab-sebabnya dengan penjelasan yang tidak menyisakan sedikit pun bagimu kebingungan. Fi surah min suwariha, dalam beragam gambaran-gambaran yang ada padanya. Wa dzalikal bayyahtaju ila taqaddum qablahu bi syarh amrayn. Penjelasan ini butuh kepada mensyarah dua perkara. Yang pertama, lima jaza fil wasfi alladhi yaqa' ba'dahu marfu'an yakuna al-wasfu mubtada wal marfu' ba'dahu fa'ila wa an yakuna al-wasfu khabaran muqaddama wal marfu' wal marfu' mubtada mu'akhara. Perhatikan ini, saya baca cepat satu lagi. Mengapa boleh pada wasf yang setelahnya jatuh isim marfu' untuk wasf ini dijadikan sebagai mubtada dan yang marfu'nya sebagai fa'il, dan juga boleh untuk wasfnya dijadikan khabar muqaddam dan yang marfu'nya sebagai mubtada mu'akhar? Ini pertanyaan pertama. Ini yang perlu dijawab. Wa tsani 'ala ayyi syai'in yustanad? Ya, ta'ayyunu ahadi yustanad ta'ayyunu ahadi hadzain alwajhain wa imtina'u akhar minhuma. Atas dasar apa disandarkan kepastian dipilih salah satunya dan terhalang yang lain dari keduanya? Ya. Nah, jawabannya dari pertanyaan pertama, amanil amdil awal fanaqulu laka anna ismal fa'ili wa ismal maf'uli wa nahwahuma min al-awsaf qad ashbat al-fi'la naw'a syabah min haitsul ma'na. Jawaban atas pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa ya boleh pada wasf yang setelahnya jatuh isi marfu untuk dia di'arab dengan dua sisi, ya wasfnya sebagai mubtada atau sebagai khabar muqaddam, adalah bahwasanya isim fa'il, isim maf'ul dan yang semisal keduanya, sifat musyabbah, sifat mubalaghah, qad asbahat al-fi'la, telah menyerupai fi'il, naw'a syabah, pada satu jenis keserupaan dari sisi makna, dari sisi maknanya, bukan dari sisi lafadznya ya, dari sisi makna. Kenapa? Lidalalatihi 'alal hadats alladhi yadullu 'alaihi al-fi'l, karena wasf itu menunjukkan kepada hadas yang ditunjukkan pula oleh fi'il. Wa hiya fi tabi'atihi asma'un taqbalu 'alamatil ismi, dia secara hakikatnya sebagai asam, sebagai isim bisa menerima tanda-tanda isim, ya kan, dia tabiatnya sebagai isim dan bisa menerima tanda-tanda isim, bisa masuk padanya al, bisa masuk padanya tanwin, bisa masuk padanya jar. Fataraddada amruha baina an tu'amal mu'amalatal asma bin nadhri ila lafdhiha wa baina an tu'amala mu'amalatal af'al fatusnad ila ma ba'daha bin nadhri ila dalalatiha 'ala ma'na al-fi'li. Ya, maka berbolak-balik ya perkaranya sifat ini antara dia diperlakukan seperti isim karena dari sisi lafaz mirip dengan isim, bahkan isim ya bin nazar ila lafziha, dan antara diperlakukannya wasf ini seperti perlakuan fiil karena dia maknanya seperti fiil. Fatusnad ila ma ba'daha, maka dia disandarkan wasf tersebut kepada yang setelahnya, bin nazar ila dalalatiha ala ma'na al-fi'il, memandang penunjukan wasf ini kepada makna fi'il. Ya. Disandarkan kepada isim mafru setelahnya sebagai fa'ilnya karena dia apa? Mengandungi makna fi'il. Tsumma tarajjaha tsani hadain alwajhaini bisababi dukhuli harfin nafi aw harfil istifham 'alayha. Kemudian lebih rajih yang kedua dari dua sisi yang ada pada wasaf ini dengan sebab masuknya huruf nafi atau huruf istifham padanya. Jadi ketiga ada apa? Huruf istifham atau nafi yang mendahului wasaf ini yang lebih rajih apa? Membawa atau memperlakukan wasaf ini seperti perlakuan apa? Fi'il, yaitu dijadikannya isim marfu' setelah sebagai fa'il atau naibul fa'il. وذلك لأن الأصل في النفي وفي الاستفهام أن يكونا متوجهين إلى أوصاف الذوات لا إلى الذوات أنفسها. Ini demikian dikarenakan asal hukum asal pada nafi dan istifham, ya, pada penafian dan pertanyaan istifham, agar keduanya diarahkan kepada sifat-sifat dari zat, bukan diarahkan kepada zat itu sendiri. Itu hukum asalnya penafian dan istifham, diarahkan kepada sifat-sifat zat, bukan kepada zat itu sendiri. Kenapa? Lianna zawata yaqillu an takuna majhulah. Karena yang namanya zat jarang sekali dalam kondisi majhul, tidak jelas. Yang tidak jelas itu sifatnya seringkali. Wal mawdu' lidalalah ala awsafi zawatu ahwaliyah wal fi'l. Dan yang diletakkan untuk menunjukkan wasaf sifat-sifat dari zat dan keadaan-keadaannya, itulah fi'l. La jarama kana al-aslu fi an-nafyi wal istifham an yakuna 'anil fi'li wa ma huwa fi ma'nah. Maka mesti hukum asal pada penafian, istifham, agar keduanya adalah diarahkan kepada fi'il ataupun yang semakna dengan fi'il. Wa min huna nafham as-sirra fi syirat al-basriyin fi ja'l al-wasf mubtada'an wal marfu'i ba'dahu fa'ilan aghna 'anil khabari taqadduma an-nafyi wal istifham 'alayh. Dari sini kita mengetahui rahasia dari persyaratan orang-orang Basrah dalam menjadikan wasf sebagai mubtada dan marfu' yang setelahnya sebagai fa'il yang mencukupi dari khabar, yaitu persyaratannya adalah agar didahului oleh nafi dan istifham. Nah itu, paham ya? Kenapa wasaf ini kalau didahului dengan hamzah istifham atau isim istifham yang lain, ataupun isim-isim istifham selain huruf, ataupun nafi dengan huruf ataupun dengan apa isim, maka yang lebih rajih adalah apa? Dijadikan wasaf itu sebagai mubtada yang beramal pada yang marfu' setelahnya. Kenapa? Ya karena yang namanya isim istifham dan juga nafi itu pada asalnya masuk kepada apa? Sifat-sifat zat, dan sifat-sifat zat itu dikandungi oleh fi'il dan yang semakna dengan fi'il, dari isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabba dan isim tafdil pada masalah al-kuhal saja. Ya, faham ya? Ngerti ya? Wa ma'anil amri tsani, adapun dari pertanyaan yang kedua, apa yang kedua tadi? Ala ayyi syai'in sanad ta'ayyun ahadi hadaini al-wajhaini wa imtina'u al-akhar minhumā. Ya, atas dasar apa penyandaran, ya, penentuan salah satu dari dua sisi tadi dan terhalang yang lain. Maksudnya, maksud pertanyaan ini adalah, ya, apa dasarnya untuk kita memastikan bahwasannya ini mesti dijadikan wasaf ini mubtada, ini mesti wasaf ini jadikan khabar, apa gitu dasarnya? Kalau tadi kan yang mungkin yang dua sisi ya. Fa inna nuqarrir laka an nuhata banaw tajwiz alwajhaini wa ta'yin ahadihima wa imtina'ahu jami'an ala usulin muqarrarah thabitah. فبعضها يرجع إلى حكم الفاعل ورافعه وبعضها يرجع إلى حكم المبتدا وخبره وبعضها على حكم عام للعامل والمعمول فالفاعل يجب أن يكون عامله مجردا من علامة تثنية والجمع على أفصح اللغتين. هذا سنة سمعنا kami akan nuqarrir lak, menetapkan untukmu bahwasanya mereka para ahli nahwu membangun pembolehan dua sisi itu, wa ta'yin hadima, dan juga ahli nahwu mereka membangun kepastian salah satu dari keduanya. Yang pertama apa? Membangun dalam hal pembolehan dua sisi tadi, yang kedua pemastian salah satu dari dua sisi tadi. Wamtina'ahu jami'an, dan terhalangnya kedua-duanya secara keseluruhan. Ini mereka membangun itu semua ala usulin muqarrar thabitah, di atas dasar yang telah ditetapkan, yang telah thabit. Fa ba'daha, sebagian usul itu yarji ila hukmil fa'il, kembali kepada hukum fa'il, dan warafi'ih, dan yang merafakannya, dan sebagiannya kembali kepada hukum mubtada dan khabarnya, dan sebagainya kembali kepada hukum am yang berkait dengan amil dan ma'mul. Lihat, fal fa'il, maka hukum fa'il, lihat, hukum yang berkait dengan fa'il, yajibu an yakuna amiluhu mujarradan min alamati tasniyah wal jam'i ala afsahil lughatain. Adapun fa'il, maka wajib agar amilnya fa'il kosong dari tanda-tanda musanna, juga dari tanda-tanda jama' di atas lughah, satu lughah dari dua lughah yang paling fasihnya. Nah itu. Famatakan al-wasf musannan atau majmu'an, dan kapan saja wasf sifatnya itu musanna atau dijamakkan lam yajuz, maka tidak boleh an yakuna al marfu' ba'dahu fa'ilan fil fusha. Tidak boleh untuk isi marfu' setelahnya diiras sebagai fa'il di sisi ataupun menurut lugha yang fasih. Faham itu ya, ini sirnya nih, bagus. Ini fa'il wajib amilnya itu kosong dari tanda apa? Musanna dan jamak menurut bahasa yang paling fasih. Iya. Karena di sana ada bahasa lain. Bahasanya apa? Akaluni al-baraghi, tapi yang lebih fasih tidak boleh untuk amilnya fi'il itu digandengi dengan tanda musanna dan jamak. Iya. Wal mubtada ma khabari tajibu mutabaqatuhuma. Nah, ini masalah fa'il nih. Hukum asal fa'il itu bahwasanya hukum asal fa'il adalah harus amilnya kosong dari tanda musanna dan dari tanda jamak menurut bahasa yang paling fasih. Sehingga kapan saja, kapan saja ya, wasofnya itu musanna ataupun jamak yang dia wasof ini seperti kedudukan fi'il, lamnya juz, maka tidak boleh isim marfus lamnya dia harus sebagai fa'il menurut lugha yang fasih. Sebagaimana fi'il, maka sama isim fa'il juga yang dia menduduki posisi fi'il tidak boleh dikasih tanda musanna dan jamak. Wal mubtada ma khabarih tajibu mutabaqatuhuma fil ifradi wa tathni wal jam'i. Sedangkan mubtada bersama khabarnya wajib adanya kesesuaian dalam mufrad, musanna dan jamaknya. Fama takana al-wasf mufradan, maka kapan saja sifatnya itu mufrad, sifatnya mufrad, wal marfu' ba'dahu musannan aw majmu'an, kemudian isim marfu' setelahnya musanna atau majmu', lam yajuz, maka tidak boleh. Enggak boleh kan? Mubtadanya musanna atau jamak, khabarnya mufrad, enggak boleh. Lam yajuz an taj'al al-wasf khabara, enggak boleh engkau jadikan wasfnya sebagai khabar dan isim marfu' setelahnya sebagai mubtada. Karena yang mubtada khabar harus ada kesesuaian. Ya. Wa idza kana al-wasf mufradan wal marfu' ba'dahu mufradan mithlah, faqad ijtama'a syartul fa'il ma'a raf'ihi wa syartul mubtada ma'a khabarih. Apabila wasf itu mufrad sedangkan yang marfu' setelahnya itu mufrad juga, maka telah berkumpul di situ syarat fa'il bersama yang merafa'kannya amil. Juga telah berkumpul di situ antara syarat mubtada dengan khabarnya. Sehingga oleh karena ini boleh dengan dua sisi. Ya, ketika wasfnya mufrad, ya, kemudian marfu'nya mufrad, di situ berkumpul. Ya. Antara fi'il dengan fa'ilnya dan mubtada dengan khabarnya seperti az-zaidun qa'imun. Az-zaidun qa'imun. Jelas di sini. Aqa'imun, aqa'imun zaidun. Keliru tadi, aqa'imun zaidun. Pas zaid sebagai fa'il. Atau sebagai mudhari khabar pun bisa. Ini insyaallah enggak ada kesamaran ya. Tsumma in kana al-wasfu mufradan mudzakkaran wal marfu' mufradan muannatsan fa illam yakun bainahuma fasil imtana' al-kalam. Kemudian apabila wasfnya mufrad mudzakkar tapi isim yang dirafakkan setelahnya mufrad muannats. Iya, aqaimun hindun misalkan. Boleh enggak? Aqaimun hindun. Hah? Fa idza lam yakun bainahuma fasil imtana' al-kalam, kalau tidak ada pemisah antara keduanya maka tidak boleh. Ya, maka tidak boleh. Kecuali ada pemisah, jar majrur atau dzaraf yang memisahkan antara qa'im dengan apa? Hindun. Li'anna mutabaqatul mubtada wa khabarihi wal fa'il wa rafi'ihi fi at-ta'nits wajibah hina idz. Karena kecocokan antara mubtada dengan khabarnya dan fa'il dengan amil yang merafa'kannya fi at-ta'nits, dalam hal ta'nits tadzkir wajib ketika itu. Karena sama-sama mufrad, ya harusnya yang ini mudzakkar juga mudzakkar. Ini muannats, ini muannats. Kecuali yang dikecualikan ketika ada fasil. Wa in kana bainahuma fasil, adapun kalau antara keduanya mubtada khabar fil fa'il ada fasil, sahha ja'lul marfu' fa'ilan. Bisa untuk menjadikan isim marfu' setelahnya sebagai fa'il. Bisa. Sebagai fa'il fi aqaimun fil fi apa? Fi baitiha hindun misalkan. Aqaimun fi baitiha hindun, apakah hindun sedang berdiri di rumahnya? Ini boleh. Ya, kenapa ada pemisah? Ya. Tapi walam yasih ja'lahu, walam yasih ja'luhu mubtada'an, tapi tidak boleh. Ya. Engkau jadikan dia sebagai mubtada. Ya. Mana yang enggak boleh jadi mubtada? Ya, apanya? Mananya? Aqaimun fi fi bai apa fi baitiha hindun tadi bagaimana? Ya. Ada fasil itu kan bisa dijadikan sahha ja'lul marfu' fa'ilan, yang marfunya fa'il. Ya. Aqaimun, kalau ini enggak bisa ya. Nggak bisa ini karena sudah kita lewatkan tadi, ada apa, belum mencukupi dia dengan apa marfu'nya, ya dengan marfu'nya telah lewat. Apa contohnya berarti yang pas? Walam yasih ja'luhu mubtada'an, hah, aqaimun fi baitihi fil baiti hindun, ah mungkin ya, nggak kasih dhamir, aqaimun fil baiti hindun, enggak boleh di sini, atau yang pertama dulu kita sebutkan, benar untuk di sini kita jadikan isim marfunya sebagai fa'il. Yaitu apa? Hindun, bisa. Kenapa? Karena ada pemisah antara qaim dengan apa? Hindun dengan pemisah tadi jar majrur. Kalau dia sebaliknya, qaim sebagai apa? Khobar muqaddam, hindun sebagai mubtada makhor, boleh enggak? Enggak boleh, gitu. Lian al-fasla yubihi fawat al-mutabaqah. Karena pemisah ini membolehkan hilangnya adanya kesesuaian dalam hal ta'nis antara fa'il yang mu'anas haqiqi dan ta'nis warafi'ih. Ya, dan ta'nis dengan yang merofakannya. Wa in kana al-wasaf wal-marfu' mufradaini mudhakaraini wa qad waqwa ba'dahuma ma'mulil raswi jaza'an yakuna lil-marfu' fa'ilan walam yajud an yakuna mubtada'an idh yataratabu ala ja'alihi mubtada'an an yufsal bainal amil wal-ma'mul bi-ajnabi. Apabila wasaf dan marfu'nya dari tergambar ya, marfu' itu yang mana ya? Ya, alif lam di sini lil ahad zihni. Wa in kana al-wasfu al-marfu' apabila wasaf juga sama lil ahad. Apabila wasaf yang sudah kita lewatkan tadi isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah. Apabila wasaf dan marfu'nya sama-sama mufrad dan sama-sama muzakkar. Wa qad waqa'a ba'dahuma ma'mul lil wasfi, kemudian jatuh setelah keduanya ma'mul bagi wasaf. Ya, tadi araghibun anta an alihati. Jaza'an yakuna al-marfu' fa'ilan, boleh marfu'nya dia sebagai fa'il. Walam yajuz an yakuna mubtada', tidak boleh marfu'nya dia sebagai mubtada', idz karena ini akan menyebabkan ala ja'lihi mubtada'an, ketika menjadikan anta sebagai mubtada', marfu'nya sebagai mubtada', ya, menjadikannya ada pemisah antara amil dengan ma'mulnya dengan sesuatu yang ajnabi. Ya, sudah kita lewat tadi itu. Karena araghibun anta an alihati, ya. Nah, sedikit lagi, wa in kana al-wasfu musannan aw majmu'an wal marfu' mufrada, adapun kalau wasafnya musanna ya majmu' ataupun jamak sedangkan marfu'nya mufrad, lam yasih al-kalam al-battah, maka kalamnya sama sekali tidak benar dari dua sisi, enggak bisa. La 'ala al-lugha al-fusha wa la 'ala ghairi al-lugha al-fusha, tidak di atas sisi bahasa yang fasih ataupun selainnya min lughatil arab, dari bahasa-bahasa Arab. Lianna syarat al-mubtada wal-khabar huwa tatabuk, karena syarat al-mubtada wal-khabar adalah tatabuk, adanya kesesuaian. Ya. Di sini tidak ada huwa mawujud, syarat mubtada wal-khabar huwa mawujud, yaitu syarat mubtada khabar tidak ada, yaitu tatabuk. Wa syarat al-fa'il wa-amil, wa-amilih, syarat fa'il dengan amilnya pun tidak ada. Itu tajarud, kosongnya amil dari tanda musanna dan jamak. Ya, huwa mawujud tidak ada juga. Wa ghairu fusha la talhaquha alamat at-tathniyah أو الجامع مع المفرد المفرد مع الفاعل المفرد هاي إن شاء الله شريفهم يا أسيان seperti itu sehingga apabila pada selain mufrad terjadi tatabuk apakah musanna dengan musanna atau jamak dengan jamak maka bagaimana wasaf ini harus diiras sebagai apa ya mutar khabar wasafnya diiras sebagai khabar muqaddam kemudian marfu setelahnya sebagai mutar muakhir seperti aqaimani Aqaimani az-Zaidani tatabuk pada musanna, aqaimun az-Zaiduna tatabuk pada jamak, ini harus diiras sebagai mutar khabar. Ya. Wasafnya khabar, kemudian marfu setelahnya mubtada. Ya. Adapun kalau tidak terjadi yang namanya tatabuk bagaimana? Ada dua macam. Ya, qismun apa? Jaiz wa qismun mumtani'. Ya. Qismun yang jaiz itu bagaimana? Ketika sama-sama mufrad. Kemudian, yang enggak boleh, ya, sudah kita baru senewatkan tadi. Ya. Jadi itu aqaimun az-Zaidani, aqaimun apa lagi, az-Zaiduna, aqaimun Zaidun itu boleh semua. Ya. Yang enggak boleh, seperti apa? Aqaimani, misalkan Zaidun. Ya, aqaimani Zaiduna ataupun aqaimun Zaidun, aqaimun Zaidani itu enggak boleh. Aqaimun Zaidun. Ya, tiga itu aja sisanya. Sudah dipahami ya? Ah, kita lanjutkan. Wa rafa'u mubtada'an bil ibtida' kadza rafu khabarin bil mubtada'. Wa rafa'u mubtada'an bil ibtida' kadza rafu khabarin bil mubtada'. Itu kan? Betul enggak? Apa udah dibaca ini? Belum kan? Belum ya? Mereka merafakkan mubtada, orang Arab merafakkan mubtada ataupun ahli nahu merafakkan, ya lebih khusus katanya an-nuhat, sebagian ba'du ahli an-nahu ba'du nuhat sepertinya. wa rafa'a mubtada bil ibtida, mereka merafa'kan mubtada dengan ibtida. Kadza rafa'u khabarin bil mubtada, demikian pula rafa'nya khabar itu dengan sebab mubtada. Ini jelas ya maknanya ya, yaitu bahwasanya amilnya mubtada adalah ibtida, dan ibtida amil yang ma'nawi, kemudian amilnya khabar adalah mubtada, mubtada adalah amil yang lafzi. Ini jelas ya, mubtada rafa'u fil fa'il, mubtada maf'ulun bih bil ibtida, jar majrur muta'al bi rafa'. Ya. Kemudian kaza karfu khabar bil mubtada, kaza ka jar majrur muta'al bi mahdhuf, sebagai apa ya Rabbnya? Khabar muqaddam rafa'u mubtada akhar wa mudhaf khabar mudhaf ilayh, bil mubtada jar majrur muta'al bi rafa'. Ya, rafa' masdar mengandungi makna fi'il. Wa rafa'u di sini maksudnya jumhur al-basriyin. Ya. Mereka menghukumi mubtada itu marfu dengan sebab ibtida. Madhhabu Sibawaihi wa jumhuril Basriyin annal mubtada marfu'un bil ibtida wa annal khabara marfu'un bil mubtada. Madhhabnya Sibawai dan juga jumhur al-Basriyin adalah bahwasanya mubtada dirafa'kan oleh amil yang berupa ibtida. Ibtida. At-tajarrud lil isnad itu at ibtida. Kosong dari isnad, penyandaran. Wa anna al-khabar marfu'un bil mubtada, dan bahwasanya khabar itu dirafa'kan dengan mubtada, dengan mubtada. Fal amilu fil mubtada ma'nawi, maka amil pada mubtada adalah ma'nawi. Kalau kita i'rabkan seperti itu, Zaidun 'adirun, Zaidun mubtada marfu' bil ibtida. Wa alamat rafi'i ila akhirih. Wa huwa kaunul ismi mujarradan 'anil 'awamil lafdhiyyah. Apa itu? Ini maksud dengan bahwasanya mubtada adalah amil yang ma'nawi, ataupun fal amil fil mubtada ma'nawi, maksud amil yang ada pada mubtada adalah ma'nawi yaitu ibtida, yaitu kaunul ismi mujarrada, yaitu keberadaan isim itu kosong dari amil-amil lafdhiyah selain yang zaidah. Paham kan ini kalimat? Selain yang zaidah. Wa ma asbahaha, dan yang semisal zaidah, syabih bi zaid, berarti ada zaidah ada syabih bi zaid. Zaidah dia tambahan untuk taukid saja. Kalau syabih bi zaid dia ada sisi keserupaan dengan apa? Asli, huruf jar asli. Ada keserupaan dengan tambahan, rujuk tambahan seperti rubba. Karena dia ada maknanya, tapi dari sisi i'rab ya tidak berpengaruh. Wahtu riza hanya berpengaruh pada lafadznya. Wahtu riza bi ghairi zaidah min misl, dijaga dari penjelasan dengan bi ghairi zaidah, dengan penjelasan bi ghairi zaidah. Lihat definisinya, huwa kaunul ismi mujarradan 'anil 'amil lafdhiyah ghairi zaidah, yaitu keberadaan isim kosong dari amil lafziyah yang selain zaidah. Maksudnya kalau zaidah amilnya enggak apa-apa, tetap dia mubtada gitu. Wa ma asbahaha, dan yang semisal dengan zaidah. Wahturiza, dijaga, dijaga ya, bi ghairi zaidah, dengan keterangan ghairi zaidah, dari semisal bihasbika dirhamun. Bihasbika dirhamun. Nah, ini penting dikasih ghairi zaidah. Karena ya, fabi hasbik, hasbik di sini mubtada, hasbik mubtada. Wa huwa mujarradun, karena dia kosong dari amil-amil lafdhiyah selain zaidah. Ba'da di sini zaidah. Tetap tidak mempengaruhi i'rabnya hasbik sebagai mubtada. Untuk taukid saja. Ya, i'rabnya hasbik mubtada marfu' bil ibtida' wa 'alamat rafi' dhammah. Ya apa? Abdullah apa? Muqaddarah 'ala yang alal ba, atau man amil duhri apa? Isyuhul mahal. Jadi, jar. Dengan apa? Di harfil jar az-zaid. Asan. Ya. Dengan masuk yang huruf jar tambahan. Mubtada. Jadi, hasbu mubtada. Dan dia kosong dari amil-amil lafdhiyah selain zaidah. Walam yatajarad anil zaidah. Dan tidak kosong dari adanya tambahan. Ada tambahan di situ. Tapi tambahannya apa? Zaidah. Apa? Tidak kosong dari tambahan, dan itu tambahan enggak berpengaruh. Ya. Fainal ba adakhila alaihi zaidah, sungai ba yang masuk padanya ada mubtada itu zaidah tambahan. Wahturiza bi syibhiha wa ma asbahaha, juga dijaga dengan tambahan keterangan beliau bi syibhiha itu wa ma asbahaha. Dari semisal rubba rajulin qaimun. Rubba ini disebut dengan syibhu apa? Az-zaid. Huruf jar syibhu zaid. Huruf jar yang dia menyerupai tambahan. Di sisi lain dia menyerupai huruf asli, menyerupai huruf tambahan, karena dia tidak mempengaruhi i'rab yang setelahnya. Dikatakan dia menyerupai huruf asli karena dia memiliki makna kan. Maknanya apa? Taklil kan. Kalau huruf tambahan kan maknanya taukid saja. Rubba rajulin qa'imun. Jarang sekali ada orang yang berdiri. Fa rajulun mubtada, maka rajul mubtada qa'im khabaruh. Wa yadullu ala dzalika raf'ul ma'tuf 'alaihi, yang menunjukkan bahwasanya rajul di situ mubtada marfu' adalah dirafa'kannya isim yang diatofkan kepadanya. Contoh lihat. Rubba rajulin qa'imun wa imra'atun. Wa imra'atun. Kenapa imra'atun apa marfu'? Karena diatofkan kepada kepada rajul. Ruba harfu al-jar syibhu zaid, ya, di mana taklil di situ. Rajulin apa i'rabnya? Mubtada marfu bil ibtida wa alamat rafi ad-dhammah al-muqaddarah ala akhirih mana min dhuriha apa? Isyal mahal bi al-harfi az-zad bi harfi al-jar syibhu zaid. Qaim khabar marfu. Wa huwa harfu 'athfin imra'ah ma'tuf ala rajul ma'tuf ala marfu marfu mithluh. Wal 'amil fil khabar lafzi. Sedangkan 'amil pada khabar adalah 'amil yang sifatnya lafzi, lafziyah. Itu mubtada. Wa hadha huwa madhhab Sibawai rahimahullah. Dan ini adalah madhhabnya Sibawai rahimahullah. Itu yang mudah. Wa dhahaba qaumun ila anna al-'amil fil mubtada wal khabar al-ibtida, fal 'amil fi ma ma'nawi. Sebagian kaum berpendapat bahwasanya 'amil pada mubtada dan khabar semuanya adalah ibtida, ibtida semua. Sedangkan fal'amil fihima ma'nawi, sehingga amil pada keduanya, mubtada dan khabar, menurut orang ataupun kaum yang lain, itu ma'nawi. Dari yang pertama itu yang insyaallah mudah dan sering kita gunakannya. Wa qila al-mubtada marfu' bil ibtida wal khabar marfu' bil ibtida wal mubtada. Ada juga yang berpendapat qila, yang dilemahkan di sana, mubtada marfu' dirafakan dengan ibtida amil ma'nawi, dan khabar dirafakan dengan dua amil, ibtida dan mubtada. Iya. Wakilah tarafa, ada yang berpendapat lain. Ya. Tarafa saling merafakan. Mubtada merafakan khabar, khabar merafakan mubtada. Wa ma'nahu anna al-khabar rafa'al mubtada wa anna al-mubtada rafa'al khabar. Itu bahasanya maknanya khabar merafakan mubtada, mubtada merafakan khabar. Ini lemah. Ya. Wa adalu hadhil madhahib madhhab Sibawi. Ya, madhab yang paling pertengahannya, yang paling adilnya adalah madhab Sibawi, yaitu yang pertama. Wa hadzal khilaf mimma la ta'ila fih. Perselisihan dalam masalah ini ada perselisihan yang tidak ada faedahnya. Tidak banyak faedahnya. Ya, masalah i'rab saja tidak berpengaruh pada makna. Sehingga dipilih yang mudah. Karena tadi yang disebutkan oleh Sibawi yang paling mudah dan paling kuat ya hujahnya. Karena mubtada enggak ada amil lain, melihat ke belakang enggak ada, berarti tidak. Khabar ada di belakangnya mendahului mubtada. Faham ini? Kecil ini. Wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kadza rafa'u khabarin bil mubtada. Wal khabaru juz'ul mutimmul fa'idah kallahu barrun wal ayadi shahidah. Wal khabaru juz'ul mutimmul fa'idah kallahu barrun wal ayadi shahidah. Khabar adalah bagian yang menyempurnakan fa'idah. Ini bersama mubtada. Seperti contohnya Allahu barrun, Allah bar. Maksudnya muhsin, maha pemberi. Maha baik, maha memberi. Wal ayadi syahidah. Ya. Dan kenikmatan-kenikmatannya itu menjadi saksinya. Iranya bagaimana khabar? Mubtada. Al-juz'u khabar. Al-mutim sifat al-faidah mudafun ilaih. Ya. Bisa dibaca al-mutimul faidata, bisa al-mutimul faidati. Kallahu, kallahu. Bagaimana? I'rabnya kallah. Kallah apa? Sebagai apa? Termajur i'rab sebagai apa ini? Khabar. Dari mutada mahdhuf. Terus Allahu mutada barun khabar. Bar itu isim fa'il dari apa? Ibarun. Banyak digunakan maka ditakhfif dengan bar. Ini bar barun. Ya. Ini kasratul isti'mal dibuang alif ya. Kemudian wa ataf istilahnya mutada khabar. Ayadi mutada syahidah khabar. Arafa al musannif al khabar bi annahu al juz'ul mukammil lil faidah. kata al-makudi al-ayadi itu jamak dari aidin. Aidin jamak dari yadun. Ya, dengan makna ni'mah. Jamak. Ayadi jamak dari aidin. Aidin jamaknya yadun. Jamaknya jamak berarti ya. Arraf al-musannif al-khabara bi annahu juz'ul mukammil lil faidah. Al-musannif mendefinisikan al-khabar dengan bahwasanya khabar adalah bagian yang menyempurnakan faidah. Ah, ini definisi ini yaridu 'alaihi al-fa'il. Iya. Menimpanya ada lebih naik wa yaridu 'alaihi al-fa'il. Apa enaknya terjemahnya? Wa yaridu 'alaihi al-fa'il. Hah? Masuk pula kalau definisi seperti ini, fa'il juga masuk gitu, iya kan? Betul enggak? Ya, ridu 'alil fa'il, maka definisi ini belum mani' gitu. Karena masih bisa di situ fa'il masuk. Sedangkan yang didefinisikan apa? Khabar, iya kan? Contoh, qama Zaidun. Qama Zaidun, fa'innahu yasduq 'ala Zaidin annahu juz'al juz'u al-mutimmu lil fa'idah. Ya. Contoh qama Zaidun, bisa dikatakan iya. Pada Zaid bahwasanya al-juz'ul annahu al-juz'ul mutimmu lil faidah, bahwasanya Zaid adalah bagian yang menyempurnakan faidah, betul kan? Nah, itu. Maksud wa yaridu 'alal fa'il. Definisi ini ya ada kelemahan, yaitu bisa masuk padanya fa'il. Wa qila fi ta'rifi, yang lain mengatakan dalam ta'rif definisi dari al-khabar. Tapi udhurnya An-Nazim kira-kira apa? Cukup dengan contoh tadi. Allahu barun. Mubtada khabar isinya. Wa qila fi ta'rifi, ada yang mengatakan dalam ta'rifnya, innahu al-juz'ul muntazim minhu ma'al mubtada jumlatun. Sungguhnya khabar adalah bagian yang intazama minhu ma'al mubtada jumlah. Yang jumlah bersama khabar ini tersusun menjadi sempurna gitu. Bagian yang menjadi sempurna dari darinya bersama mubtada, atau dari khabar bersama mubtada sebuah jumlah. Insyaallah paham ya. Bagian yang tersusun dia bersama mubtada menjadi jumlah sempurna. Wala yaridul fa'il ala hadza ta'rifah. Ta'rif ini tidak bisa di situ masuk fa'il. Kenapa? Karena ada mubtada di sini kan, ma'al mubtada. Bagian yang al-muntazim minhu, yang tersusun dari khabar bersama mubtada jumlah, enggak bisa masuk fa'il. Karena al-muntazim minhu ma'al mubtada jumlah, karena tidak tersusun dari khabar bersama mubtada, karena la yantazim, karena dia fa'il tidak tersusun dari mubtada khabar, mubtada dan khabar tul. Karena al-muntazim minhu ma'al mubtada jumlah, ya karena apa? Fa'il tidak tersusun ya, dari fa'il bersama mubtada minhu, dari fa'il bersama mubtada menjadi jumlah. Kalau yang tadi bagaimana? Ya, kau aku imun Zaidun. Kau imunnya apa? Mubtada ya? Yang Zaidunnya fa'il sadal khabar ya. Ini juga qila di sini. Bal yantadhi minhu ma'al fi'li jumlah. Bahkan bisa tersusun. Ya, dari fa'il bersama fi'il satu jumlah. Ya. Wa khulasatu, jadi tersusunnya khabar bersama mubtada. Fi'il bersama fa'il. Ya. Tapi tadi iskalnya apa? Wasaf bersama fa'ilnya. Wa khulasatu hadha annahu 'arrafa al-khabar bima yujad fihi wa fi ghairihi wa ta'rif yanbaghi an yakuna mukhtassan bil mu'arraf duna ghairihi. Kesimpulannya adalah bahwasanya musannif mendefinisikan khabar dengan definisi yang yujad fihi wa fi ghairihi. Didapati padanya sesuatu yang didefinisikan, tapi juga didapati di situ sesuatu yang lain. Fa'il masuk gitu. Wa ta'rif, adapun ta'rif seharusnya hanya kuna mukhtas, khusus. Dikhususkan untuk yang didefinisikan, tidak masuk padanya selainnya. Wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah hawiyatan ma'na alladhi siqat lah. Wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah hawiyatan ma'na alladhi siqat lah. Mana fa'il ya'ti? Kembali ke khabar. Khabar datang dalam keadaan mufrad, hal itu mufrad. Wa ya'ti jumlah, dan kadang datang dalam keadaan jumlah, dalam bentuk jumlah. hawiyatan, sifat dari jumlah, jumlah hal, jumlah tersebut mencakup makna ladzi siqat lah. Nah, jumlah tersebut yang jatuh sebagai khobar mencakup makna yang siqat lah, jumlah ini ya alladzi siqat lah, makna yang alladzi dari mana? Hah? Khabar itu mutada. Hah? Dan jumlah ini mencakup makna, mencakup makna alladzi siqat lah. Makna di sini sesungguhnya a'id robit, mencakup robit yang jumlah ini didatangkan untuknya. Itu mutada ya. Di sini mengapa An-Nazim tidak mengatakan hawiyatan bomiro, misalkan robit, misalkan hawiyatan bomiron, misalkan kenapa gitu, tapi menyebutkan hawiyatan makna. Ada yang tahu enggak jumlah ini kenapa tidak disebutkan mencakup robit tapi makna gitu? Kata Al-Hudhari kalau salah, walayakulu Al-Makudiyatul Hudhari, saya lupa, walayakulu hawiyah bomiron abal yashmal ad-dhamir, agar mencakup dhamir, contoh Zaidun qoma abu wa ghairah, dan juga mencakup selain dhamir, rabitnya dhamir atau selain dhamir, mimma yaqa bihi rabit, yang mana rabit bisa terwujud dengannya, seperti si misyarah wa libasut taqwa dzalika khair, ataupun rabitnya berupa takarrur al-lafaz, pengulangan lafaz al-haqah mal-haqah. Nah itu mengapa di sini An-Nazim berpaling dari mengucapkan dhamir kepada makna agar lebih luas cakupannya, mencakup dhamir, rabitnya dhamir, atau isim isyarah, atau takarrur lafzil mubtada, mengulang lafaz mubtadanya al-haqa mal-haqa. Nah, dari kalian al-isyarah ya contohnya wali basu taqwa dzalika khair wa takarrur al-lafaz, takarrur al-lafaz contohnya al-haqa mal-haqa. Khabar datang dalam keadaan mufrad dan juga datang dalam keadaan jumlah yang mencakup makna, ya makna dari ya, hawitan makna, makna alladzi, alladzi mudhaf ilaih ya, bukan sifat, karena alladzi itu kan ma'rifah, maknanya apa? Nakirah, mencakup makna dari mubtada yang siqatlah, khabar itu di datangan untuknya, untuk mubtada mencakup makna dari mubtada yang apa, jumlah khabariyah ini diseret untuknya, maksudnya robit gitu. Wa in takun iyyahu ma'nan iktafa biha kanutqillahu hasbi wa kafa, wa in takun iyyahu ma'nan iktafa biha kanutqillahu hasbi wa kafa. Apabila takun isimnya mana? Iya, kembali ke jumlah khabariyah. Apabila jumlah khabariyah atau jumlah khabar gitu, jumlah yang datang sebagai khabar, wa in takun, apabila jumlah tersebut yang datang sebagai khabar, iyahu merupakan mubtada itu sendiri, ma'nan ini mansub ala nazil khafid fil ma'na aslinya. Apabila khabarnya, khabar yang berupa jumlah ini adalah mubtada itu sendiri, ma'nan secara makna maksudnya. Jadi aslinya fil makna, cuma dibuang fi-nya jadi mansub makna. Iktafa, maka cukup. Artinya apa cukup? Enggak perlu robit lagi. Jadi paham enggak? Jadi kalau jumlah khabarnya itu maknanya adalah mubtada itu sendiri, maka iktafa cukup. Tidak butuh kepada apa? Robit. Iktafa sebagai jawab in pada mahalnya jazm. Pada mahalnya jazm. Iktafa biha, itu masih iktafa biha, maka cukup dengan jumlah tersebut meskipun tidak ada robit padanya. Contoh nutqi Allahu hasbi, ijar majus seperti biasa robnya ya, khabar nutqi Allahu hasbi, ucapkan ucapanku adalah Allahu hasbi, Allah cukup bagiku. Nutqi sebagai mubtada yang pertama, Allahu mubtada yang kedua, hasbi khabar bagi mubtada yang kedua. Jumlah mubtada yang kedua dan khabarnya sebagai khabar dari mubtada yang pertama nutqi. Mana rabitnya? Enggak perlu. Kenapa? Karena Allahu hasbi nutqi, nutqi Allah hasbi gitu. Ya, ucapanku Allah hasbi ucapanku. Nah itu makna wa in takun iyahu ma'nan. Wa kafa, ini penyempurna, maksudnya wa kafa bihi hasiba, dan cukup bagi Allah sebagai zat yang menjaga, yang mencukupi kita. Aslinya itu wa kafa bihi. Wa kafa bihi, disitu fa'ilnya mustatir taktinya huwa. Aslinya wa kafa bihi, aslinya wa kafa bihi hasiba. Kemudian berubah menjadi wa kafa, fa'ilnya mustatir huwa. Kenapa? Ya, seperti itu. Karena li'annal katsir, karena yang paling sering adalah jarru fa'ili kafa. Dijarkannya fa'il kafa dengan ba' zaidah. Setelah dibuang huruf jarnya ba'nya, kaidahnya bagaimana? Dhamir tadi yang mustatir infasola. Ya, menjadi dhamir munfasil wastatara dan mustatir. Kafa huwa. Aslinya kafa bihi. Sudah kita sering lewat yang seperti ini ya. Kalau hasibah sebagai apa? Hah? Sering kan? Hamis. Mana yang faham? Ada yang belum faham? Mana dan Arab ya? Yanqasimul khabaru ila mufradin wa jumlatin wa sayatil kalamu ala al-mufradi. Khabar terbagi kepada khabar mufrad dan jumlah. Akan datang pembahasan tentang khabar mufrad. Fa'amal jumlatu fa'imma antakuna hiyal mubtada fil ma'na awla. Ini namanya apa ini? Laf wa nashar. Al-laf wa nashar. Ghair murattab. Fa'amal jumlah fa'imma antakuna hiyal mubtada fil ma'na awla. Ada berjumlah, ada kalanya jumlah tersebut takuna hiyal mubtada fil ma'na. Jumlah tersebut adalah mubtada secara makna, maksudnya sama maknanya dengan mubtada. Jadi kalau khabarnya itu mubtada, kalau khabarnya berupa jumlah, ada kalanya jumlah ini maknanya mubtada gitu. Atau kemungkinan kedua, bukan. Beda maknanya, bukan mubtada. Fa in lam takun hiyal mubtada fil ma'na fala budda fiha min rabitin yarbituha bil mubtada wa hadha ma'na qawlihi hawiyatan. Hawiyatan mustamilatan. Ma'na alladhi siqatlah. Apabila jumlah khabar tersebut bukan mubtada secara maknanya, maknanya bukan mubtada, maka harus pada jumlah khabar tersebut adanya robit pengikat yang mengikat jumlah tersebut dengan mubtada agar tidak menjadi jumlah asing. Seperti kalau dikatakan Zaidun Qomabun. Yang asing kan Qomabun. Kasih robit Qomabu. Jadi asing. Wahada makna qawlihi, ini ucapan makna an-nazim, hawiyatan makna alladhi siqatlah. Hawiyatan makna alladhi siqatlah. Mengandungi makna dari mubtada yang siqatlah. Khabar itu ditarik, didatangkan untuknya. Ada catatannya ke sini. Baca ya, perlu kayaknya nih. Nanti bacanya. Kesempatan berikutnya insyaAllah. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan? Belum paham? Ya. Paham. Yang mana? Ah itu jauh. Hah? Wala yakunu wala yaqulu hawiyatan dhamira. Hawiyatan dhamiran. Ya. Liyashmal ad-dhamira nahu Zaidun qama abu wa ghairahu mimma yaqau bihi ar-rabitu wa huwa ismul isyarah. Ya nahu wa libasu taqwa dhalika khair wa takarrura al-lafzi. Nahu al-haqah mal-haqah. Mana syaraf? Ini mana tu? Ya bait syairnya. Wa in takun iyahu ma'na niktafa. Jika jumlah khabar itu maknanya adalah mubtada gitu. Wa in takun iyah, jika jumlah khabar itu adalah mubtada maknan secara makna, iktafa, maka cukup dengan khabar tersebut tanpa rabit. Seperti nutqillahu hasbi, ucapan saya Allahu hasbi. Ya. Allah adalah yang mencukupiku. Di sini Allahu hasbi jumlah kan ismiyah mubtada khabar, jatuh sebagai khabar bagi nutqi. Dan Allahu hasbi ya nutqi. Ya kan? Allahu hasbi ucapan saya itu kan. Ucapan saya Allahu hasbi. Seperti apa lagi? Qauluka la ilaha illallah gitu kan. Enggak perlu robit situ. Ya, gimana? Paham? Mana Mar? Paham Mar? Apa? Sepertinya apa wawunya itu? Ibtidaiyah bukan? Istinafiyah sepertinya ya. Wa kafa. Kan nutqillahi sudah selesai itu. Nutqillahi hasbi selesai. Sepertinya istinafiyah wa kafa. Dan cukup gitu. Wa kafa billahi hasiba. Maksudnya wa kafa bihi hasiba. Atau matuk pada jumlah, ala jumlah berarti. Matuk pada nutqi al-nutqillah hasbi. Wa kafa bihasiba. Iya bisa, itu apa? Maful jumlah ala jumlah berarti. Yang pertama fi'liyah kepada ismiyah. Atau kalau dijadikan wawunya apa? Ismi nafiyah juga mungkin. Ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Assalamualaikum.